قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في الآية الأخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكون يا أولي الألباب وقال أيضا في آية الأخرى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم عليا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين بادروا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن كقتال المسلم يصبح رجلا مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا Al-Mutamasiku yawma idin bidini kal qabidi alal jamri. Al-Hadis al-Kamakal. Sadaqallahu al-Azim wa sadaqa Rasul Karim wa nanu adatika minna syahidin. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT pagi hari ini menjelang siang. Allah menakdirkan kita bertemu dan berkumpul sebagaimana daurah kita yang sudah disepakati, kita senantiasa mengadakan kajian yang insya Allah mudah-mudahan kajian yang kita akan laksanakan dengan istiqomah ini menjadi pelindung kita dari fitnah dajjal di akhir zaman ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Karena apabila kita istiqomah melaksanakan kajian seperti ini karena Allah dan juga karena ingin mengamalkan Quran dan Sunnah, mengkaji, mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan menurunkan malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah akan menurunkan malaikat di mana malaikat ini akan menjaga kita dari fitnah dajjal. Sehingga ketika pun dajjal muncul, maka malaikat itu akan melindungi kita dari fitnahnya. Maka dari itu saya mengucapkan memanjatkan doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah melindungi Bapak Ibu sekalian, hadirin antum sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswatan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah kita dengan memberikan basyiran wa nadhiran. Ya, basyiran artinya kabar gembira. Rasulullah memberikan kabar gembira pada kita bahwa umatnya tidak akan diazab di akhirat. Senang tidak Bapak Ibu, nanti kita tidak akan disiksa di akhirat? Senang. Kalau disiksanya di dunia, mau enggak Bu? Tapi di akhirat tidak. Ya, yeah. Rasulullah mengatakan, ummati hadihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa lahum adzabun fil akhirah. Tidak ada bagi mereka siksaan di akhirat. Adzabuha fid dunya. Siksaannya Allah segerakan di dunia. Bagaimana Allah menyerahkan siksa kita bagi kita di dunia, sehingga di akhirat kita tidak disiksa? Pertama, wabil fitan. Dengan huru hara. Jadi panasnya politik kita di dunia hari ini, panasnya geopolitik di tanah air kita, yang membuat sekelas kiai pun hijrah ke tetangga sebelah. Ya, panasnya kita ketika kita memegang Quran dan Sunnah hari ini, begitulah cara Allah Subhanahu Wa Taala menghabiskan dosa-dosa kita. Tanah petik azab disegerakan pada kita. Jadi Bapak-Ibu sekalian, istiqomahlah dengan apapun yang terjadi memegang Quran dan Sunnah. Karena begitulah cara Allah membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Sehingga nanti di akhirat kita tidak akan disiksa. Amin. Amin. Yang kedua, wabizalazila. Allah mensegerakan azab bagi umatku adalah dengan gempa bumi. Disebut gempa bumi, tapi yang dimaksud adalah bencana. Artinya, jika ada orang yang beriman meninggal karena terkena bencana alam, apakah karena tsunami, apakah karena longsor, ataukah karena banjir, padahal dia tidak melakukan dosa, maka begitulah Allah mensegerakan siksaannya di dunia, sehingga di akhirat dia tidak disiksa. Sehingga dia hanya sebentar sekali mengalami hari demi hari nanti di akhirat. Dia mul mahsar, dia sebentar. Di alam barzah tentunya dia tidak akan merasakan fitnah kubur yang disebut dengan ni'mat nikmatul qabri, siksa kubur, tidak ada. Kemudian dia mul hisab sebentar, dia mul mizan sebentar, bahkan dia mujaza, Allah berikan kesempatan dia melintas dengan sangat cepat tanpa terpleset sehingga terjatuh ke neraka. Ya, sampai pada akhirnya di yaumul akhir dan di yaumul khulud Allah pertemukan dia dengan keluarganya dalam keadaan dirahmati. Ya, bahkan mendapatkan jamuan bertemu dengan Allah tanpa hijab. Ya, kita sudah membahas bahwa puncak kenikmatan surga adalah bukan kebersamaan kita dengan bidadari surga, bukan. Tapi puncak kenikmatan surga adalah bertemunya kita dengan Allah tanpa hijab. Ya, ahli surga paling tinggi akan bertemu dengan Allah setiap saat. Ahli surga paling bawah akan bertemu dengan Allah setiap pagi dan petang, setiap hari itu. Ya, dan bagi ibu-ibu yang istiqomah menjaga hijabnya, bahkan dengan cadarnya sekalipun, Allah akan menghampirinya setiap saat. Allah yang datang menghampirinya. Jadi ibu-ibu istiqomah dengan hijabnya ya Bu ya. Tapi hijabnya hijab yang syar'i. Ibu-ibu nanti yang didatangi Allah, bukan ibu yang datang menghadap kepada Allah. Ya, maka dari itu para suami agar nanti bisa mendampingi istri menyambut Allah, jadikan hijabi istri kita dengan syariat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak makbulah, yang saya hormati DKM Masjid Al Fitrah yang dirahmati Allah. Ya, Pak Torik, Pak Adri dan kawan-kawan, dan juga yang saya hormati para sesepuh, para tokoh di Al Fitrah dan sekitarnya, para ustaz, para asatidah, para pemuda akhir zaman nih yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya mohon maaf, saya belum pulang ke rumah dari kemarin sebetulnya karena istri saya terus-terusan kontraksi dan mules. Ya, saya khawatir mau melahirkan, tapi ternyata belum. Saya bawa ke klinik di Dago, ternyata dokternya belum juga datang, tidak hadir. Sementara istri saya sudah dalam keadaan kesakitan. Akhirnya saya bawa ke klinik yang di Margahayu. Penangsunan di Margahayu. Kebetulan dokternya adalah jamaah saya juga, teman saya, Dr. Arif. Kebetulan beliau ada, qadarullah ya, Allah mengizinkan beliau ada di rumah sakit itu, di klinik itu. Saya bawa ke rumah sakit itu dari kemarin. Alhamdulillah ternyata harus dirawat. Jadi penonton sekalian, saya belum sempat pulang ke rumah ini. Tapi mandi mah mandi alhamdulillah. Ya, saya sudah berazam jam 9 saya berada di sini. Namun ternyata qadarullah memang tadi saya harus menghadiri akad nikah, harus khutbah nikah tadi. Saya kira ada yang ngajak nikah, ya malah ngarah ngajak khutbah nikah. Bukan ngajak nikah ya, ngajak khutbah nikah. perjanjian 7:30 dimulai. 7:30 saya bayangkan 7:30 mulai, jam 8 saya khutbah nikah, 8 lebih seperempat selesai. Ternyata jam 8 pengantinnya baru datang. Ya, sambutan, baca Quran. Saya mulai ceramah khutbah nikah mulai jam 9 perempal. Bayang jam 8 khutbah nikah, akhirnya jam 10 terus di dia ngebut nakuma. Ngadak-ngadak saya jadi Valentino Rossi tadi. Ya alhamdulillah, perempal setia menunggu saya. Terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf sekali lagi. Dan mohon doanya mudah-mudahan istri saya diberikan kekuatan. Ternyata dokter bilang jangan dulu melahirkan. Kalau yang di Dago memutuskan untuk disesar, tapi saya minta jangan disesar dan alhamdulillah sekarang dipertahankan kembali. Ya. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi mohon maaf ya saya terlambat. Dimaafkan Bapak Ibu. Dimaafkan. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, tema kita adalah andai besok kiamat. Kalau besok kiamat Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan? Baik, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu kalau besok kiamat? Baik Bapak Ibu rahmati Allah, kiamat tidak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah sendiri tidak tahu kapan kiamat terjadi ya Bapak Ibu sekalian. Ini Ibu yang di sana biar bisa lihat. Mohon maaf. Ya. Yeah. Kapan kiamat terjadi tidak ada yang tahu. Rasulullah SAW sendiri tidak tahu. Rasulullah hanya tahunya tentang kiamat itu satu, kiamat terjadi hari Jumat. Sekarang Sabtu, nanti minggu depan ada Jumat. Kiamat hanya terjadi di hari Jumat, di waktu pagi. Ya. Andaikan besok kiamat, berarti orang beriman sudah tidak ada. Kenapa demikian? Ya, Rasulullah SAW menyatakan di dalam sebuah hadisnya bahwa setelah fase yang kelima berlalu, fase khilafah alamin haji nubuwwah berlalu, setelah Imam Mahdi meninggal dunia, kemudian disolatkan oleh Nabi Isa dan kaum muslimin. Nabi Isa menjadi imamnya, dimakamkan di Palestina atau Suriah. Kemudian Nabi Isa sudah menikah dan punya 3 anak laki-laki, lalu meninggal dunia. Disolatkan oleh khalifah pada saat itu dan kaum muslimin. Khalifahnya adalah Al-Qahtani, pengganti Imam Mahdi. Nah, kemudian Al-Qahtani pun tidak lama memimpin umat Islam. Para ulama ahli hadis sepakat kalau Al-Qahtani ini hanya 1 tahun memimpin umat Islam. Jadi andaikan, para muslimin yang mati Allah, andaikan fase yang kelima itu terjadi, ya, fase yang kelima, fase khilafah ala minhaji nubuah. Fase khilafah ala minhaji nubuah, artinya khilafah kembali tegak di muka bumi. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan fase inilah yang dipimpin oleh Al-Mahdi. Di mana beliau, satu, akan memimpin dunia ini. Dunia adalah genggaman beliau, kepemimpinan beliau. Tidak ada lagi saat itu yang namanya negara. Walaupun sebetulnya ada negara, tidak akan dihapuskan, akan dibiarkan. Yang penting dia mengamalkan syariat Islam. Ya, Al-Mahdi. Kemudian beliau akan menggantikan dunia ini dari kekacauan, peperangan, pembantaian menjadi aman sejahtera. Ya, tidak ada lagi yang namanya peperangan dan penjajahan. Bahkan umat Islam betul-betul meraja saat itu. Orang-orang yang tidak beriman ada di bawah umat Islam. Dan mereka tidak ada yang namanya jizyah pada saat itu. Ya, kemudian yang ketiga, dunia ini akan dibersihkan atau Islam akan dibersihkan dari paham-paham sesat. Tidak ada lagi yang namanya si Ahmadiyah dan KTBLC-nya, termasuk liberalisme, termasuk Islam hanya satu. Maka Islam Nusantara dikalautkan. Tidak ada Islam Nusantara saat itu. Yang ada adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, kemudian penuh sinar rahmat Allah. Beliau akan membagi-bagikan harta. Wayang suru, wayang tashirul mala sihahan, wala yu'addada. Beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Jadi yang sekarang punya utang, punya cicilan, insya Allah nanti fase yang kelima dibayar lunas. Ada yang nanya, Ustaz, kelamun ke kiamat abdi kumaha cicilan bumi can lunas? Ya, ketika Imam Mahdi memimpin fase yang kelima, khilafah tegak, maka yang namanya utang piutang terkait dengan sistem bank konvensional itu dianggap lunas, karena sistem itu akan dihapuskan. Ayo kita marek nganjuk deh ke bank ulah atau kawalat. Kemudian kecuali kepada utang pribadi, itu pun akan dibayar lunas. Kenapa? Karena Imam Mahdi akan didatangi oleh orang-orang, sampai terakhir ada orang datang, wahai Al-Mahdi, keluargaku menderita dan aku punya hutang banyak. Ayahku sudah tidak ada. Ambil harta di Baitul Mal. Berapa banyak yang harus aku ambil? Sebanyak kau mampu mengambilnya. Imam Mahdi abinya nak roda. Wias mangga canak ngangge roda. Subhanallah. Jadi jangan khawatir, di fase yang kelima ini hutang-hutang kita akan lunas. Pertanyaannya, apakah kita masih hidup nanti di fase yang kelima? Nah, itu dia. Karena 5 tahun ke depan akan ada zaman tersulit luar biasa. Bapak Ibu rahimati Allah, saya khawatir Bapak Ibu, khawatir pasca pemilu kita akan chaos. Sekarang saja mereka sudah berani ya pada kita. Lihat Masjid Jogokaryan sudah diserang sama PKI itu yang berbaju PDI. Saya yakin mereka PKI, hanya saja bersembunyi di balik baju PDI. Bapak Ibu rahimati Allah, juga ini Al-Latif sudah terus-menerus mendapatkan rongrongan dari kaum munafikin. Ya, yang dikendalikan oleh para pendeta misionaris yang dibayar tentu. Ya, saya khawatir Al-Fitrah ini juga. Nah, maka dari itu jaga ya Al-Fitrah ya. Jaga masjid kita masing-masing karena mereka sudah mulai berani. Bayangkan pemilu belum digelar, chaos ini sengaja akan diciptakan. Nah, Bapak Ibu, yang saya taksir punten, ini perkiraan saya. Mudah-mudahan perkiraan saya salah. Kita memang punya peluang besar untuk menang. Mereka akan membuat kita menang. Tapi tidak akan lama, akan dihitung 100 hari itu. Ketika 100 hari apa yang menjadi klausul keinginan mereka tidak tercapai, maka akan terjadi kudeta. Ini kekhawatiran saya. Dan inilah yang terjadi dengan Mesir. Seumur hidup Mesir belum pernah melaksanakan pemilu. Pergantian kepemimpinan itu didapatkan dengan cara kudeta militer. Baru sekali seumur hidup Mesir yang berusia 3000 tahun diadakan pemilu. Dan begitu pemilu diadakan, sengaja mereka membuat Ikhwanul Muslimin menang. Karena Ikhwanul Muslimin kekuatannya luar biasa dan mayoritas di Mesir, menakutkan rejim yang berkuasa saat itu. Maka Ikhwanul Muslimin dibikin menang, dan Ikhwanul Muslimin ini mengangkat Muhammad Mursi sebagai presiden. Dan itu hanya diberi waktu 1 tahun 13 hari. Dan apa yang terjadi? Digulingkanlah Muhammad Mursi oleh satu militer dipimpin oleh Abdul Fattah Asisi yang berakidah Syiah, Syiah Rafidah, Yahudi Syiah Rafidah dari Mesir. Ya. Dan apa yang terjadi? Wafillah, ini yang terjadi. Kita pernah menyaksikan ini. Saya lihat kembali. Aduh, hatur nuhun. Barakallahu fiik. Ini yang saya khawatirkan terjadi, wafillah. Aparat sudah di tangan mereka. Para petinggi negara sudah ada di tangan mereka. Andaikan Muhammad Mursi ini punya 100 menteri atau punya 50 menteri, yang pro kepadanya hanya 10 orang, 40-nya melawannya. Ya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini yang terjadi saat ini. Sehebat apapun, sebersih apapun seorang pemimpin, dia tidak akan punya teman untuk zaman sekarang. Bapak Ibu punten ya. Ada seseorang cerita pada saya, beliau adalah teman dekatnya wali kota Bandung. Dari 37 kecamatan yang ada di kota Bandung, hanya 7 yang pro beliau. 30 kecamatan tidak pro kepada beliau, padahal kota Bandung beliau pimpin. Maka apa yang terjadi? Beliau tidak bisa berkuasa. Itu yang akan diciptakan nanti, itu yang saya khawatirkan. Dan itu terjadi pada Mesir. Seorang ahwat, ini kaum muslimin pro Ikhwanul Muslimin. Aparat sudah ada di kedalam kendali mereka. Ini di Rabi'ah. Para pendukung Mursi, mereka berhari-hari tinggal di Tahrir Square dan juga di Rabi'ah. 320 mereka dibakar hidup-hidup, laki perempuan. Ya. Ustaz Malik pulang dari Mesir sana, ketemu dengan saya di Bandung. Kita bahas tentang apa yang akan kita persiapkan untuk membantu mereka, iwafillah, dari ACT. Beliau mengatakan, Ustaz, betul apa yang katakan Ustaz, mereka Syiah. Karena yang berani membunuh kaum muslimin ketika sholat, kalau bukan PKI, kalau bukan Yahudi, kalau bukan komunis, pasti dia Syiah. Dan itu terjadi. Pengasalian. Betul, ternyata mereka dikendalikan oleh seorang tokoh yang bernama Abdul Fattah Asisi. Dia Syiah yang sekarang memimpin Mesir. Bapak Ibu, kalau besok kiamat, para pemimpin akan berkarakter seperti itu. Ya. Maka tidak ada tempat dan celah kesempatan bagi orang yang jujur, yang bersih untuk memimpin. Kalaupun memimpin, itu tidak lama, taksiran saya. Jadi gimana tuh Ustaz? Kalaupun pemilu menang, ini kekhawatiran saya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Mudah-mudahan. Gak ada yang ngaminin ini. Amin. Gitu. Amin. Baik, Bapak Ibu, kembali ke sini. Ya, maka itulah nanti kemudian yang akan mendesak Al-Mahdi untuk keluar. Maka saya khawatir Imam Mahdi akan dibaiat tahun ini. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada 7 ulama yang akan membaiat Al-Mahdi. Mereka berkumpul di Mekah, bertemu di Mekah karena alasan yang sama, selain dari ibadah. Mereka ingin mencari solusi atas kekacauan negara mereka masing-masing. Mereka semuanya sama. Ya. Dan kalau itu terjadi tahun ini, maka saya punya keyakinan, 1 dari 7 ulama yang membaiat Imam Mahdi adalah Habib Rizieq Syihab. Allahu Akbar! Saya yakin itu. Itu yang saya harapkan. Kalau imam besar kita ini belum berbaiat pada Imam Mahdi, artinya beliau akan berbaiat atas nama rakyat Indonesia, kaum muslimin Indonesia. Selamat kita pada saat itu. Karena apa? Yang tidak berbaiat pada Imam Mahdi, murtad. Laki perempuan, tua muda, yang penting sudah balik. Tidak berbaiat pada Imam Mahdi, murtad. 2014, saya diajak untuk berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Teman-teman saya dari Daulah telepon, Ustaz, besok kita kumpul di Jakarta. Ustaz, saya undang. InsyaAllah 2000 akan menyatakan kepatuhannya kepada Al-Baghdadi. Saya menolak. Karena ada konspirasi dari balik itu semua. Maksudnya teman-teman kita dijebak. Betul tuh para muslimin. Teman-teman saya yang datang ke rumah, ke pesantren saya halangi. Antum jangan berangkat. Ini jebakan. Betul tuh para muslimin. Akhirnya dijebak. Ya. Dan saya tidak berharap ada teman-teman yang membenarkan kalau Al-Baghdadi mengklaim sebagai khalifah. Salah. Khalifah belum ada. Yang ada khalifah nanti Imam Mahdi. Sekarang ada zaman Mulkan. Kalaupun ada adalah imamun jamaatin min jamaatil muslimin. Pemimpin satu kelompok dari kelompoknya kaum muslimin. Gak ada yang namanya khalifah hari ini. Karena kita belum pada fase yang kelima. Fase yang kelima, prediksi saya, prediksi pramusnya, 2024. Berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah dan Abu Daud ya. Yang 100 tahun sekali Al-Mahdi akan muncul. Betul? Ya, 1924 Turki Utsmani tambah 100 2024. Nah, Al-Mahdi hanya akan memimpin kata Rasulullah sab'ata sanawat atau thamaniyata sanawat atau tis'ata sanawat. Antara 7 sampai 8 atau 9 tahun saja. Hajjajan, musim haji. Artinya, beliau dibaiat pada musim haji. Musim haji tahun ini bulan apa? Agustus ya. Pemilu tanggal 17 April. Pengumuman April, Mei, Juni diumumkan. Apakah Juni chaos? Wallahu a'lam bishawab. Apabila itu chaos, maka itu akan mendesak Al-Mahdi dibaiat pada bulan Agustus musim haji. Dan Imam Mahdi sekarang sudah ada. Pernah mendengar Muhammad Qasim? Pernah mendengar? Hari apa ini? Hari Minggu. Hari Ahad kemarin subuh, saya ketemu dengan seseorang yang sudah ngobrol dengan Muhammad Qasim. Orang Antapani. Dia ngobrol dengan Muhammad Qasim. Orang ini yakin kalau Muhammad Qasim ini Imam Mahdi. Kok antum yakin? Saya ngobrol benar dengan Muhammad Qasim. Orang Pakistan, usianya 40, sama dengan usia saya. Aik itu manain orang, itu ngaku Imam Mahdi. Kalau gitu saya juga ngaku Imam Mahdi. Saya URB Al-Mahdi. Ya. Siapa Muhammad Qasim? Ada yang mengklaim dia Imam Mahdi. Boleh kita lihat formal? Gak apa-apa nonton ya. Kau ya ceramahnya sih gak ya? Saya tidak mau beretorika, berucap-ucap dengan merangkai kata, tidak penasaran. Saya hanya ingin bicara fakta dan kita mencermati fakta ini untuk kita mempersiapkan yang terbaik di masa yang akan datang. Boleh pertama kita lihat Muhammad Qasim? Tapi agak lama, gak apa-apa. Baik, kalau gitu saya punya waktu untuk menghabiskan bajigur saya. Baik, kita lihat Muhammad Qasim. Jangan kemana-mana, yang satu ini, tetap bersama saya. Yang satu ini, yang ini adalah cerita seorang syekh yang cerita tentang Usama bin Laden. Kalau Bapak Ibu berminat, kita bahas satu pertemuan tentang Al-Qaeda dan Usama bin Laden. Luar biasa, ternyata Rasul pernah mengisyaratkan kalau Usama bin Laden akan hadir. Dan ini hadir dalam mimpinya Dr. Profesor Dr. Yusuf Qardawi. Beliau mimpi bertemu Rasulullah tentang Usama bin Laden. Kita bahas itu nanti. Sekarang kita bahas Muhammad Qasim. Bapak Ibu, nanti ada saudara kita yang akan menyebarkan sorban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, infak ini insya Allah akan kita gunakan untuk memanage kajian kita agar bisa membantu panitia untuk menghadirkan ustadz-ustadz kita agar mereka memberikan informasi dan menyemangati kita untuk berdakwah dan berjihad membela ingkari ini. Baik Bapak Ibu, siapa yang untuk berjihad, jangan merasa berat untuk berinfak, berapapun diterima insya Allah. Dan ini akan menjadi sedekah jariah insya Allah mudah-mudahan di masa yang akan datang. Baik, silakan petugas berputar. Peristiwa-peristiwa yang Bapak Ibu lihat ini adalah mimpinya Muhammad Qasim sebelum terjadi. Dan ternyata kenyataan. Semua mimpinya terbukti. Qadarullah dengan izin Allah. Inilah yang membuat teman saya mengatakan, dia ini Imam Mahdi. Aku ngobrol langsung dengan dia. Kata beliau. Quite some time ago, probably a year or so, I came across a guy named Muhammad Qasim on YouTube. He claimed that Allah talked to him in his dreams since his childhood. It looked like an absurd claim to me. I didn't believe him. I thought the guy was mad or something because I never heard of or read any such thing ever. So I thought that guy is mad or something, he needs help. So I avoided him to avoid fitna. I thought I might fall for a fitna. But the thing kept in my mind, his dreams and his things, they left an impact on my head. They left an impact on my heart. I kept thinking over it, but I didn't watch him much. I didn't research over him much. But such a strange thing happened to me that I desired for since my childhood. What was it? I still can't believe. Last October 2017, I saw Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in a dream of mine. It was a desire of mine since my childhood. But I never thought I could ever be worthy of it. I was a very sinful person. I still am. I still don't think I could earn it. But Alhamdulillah, it happened to me. Allah blessed me with a dream. I couldn't interpret the meaning of the dream for quite some time. I had to consult scholars. I had to read up books. I had to research a lot. I was going in one direction because I was going through some crisis in my life before seeing that dream. So I thought that dream could be about my personal life. But to my surprise, when I came up to know the meaning of the dream, after several months of research and consulting, I was surprised that the dream was about this guy Muhammad Qasim. And Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam told me that this guy Qasim is not lying. His dreams are true. And Allah is actually talking to him in his dreams. And Allah is actually giving him glad tidings. And Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is also coming in his dreams more than 300 times until now. Guys. Baik muslimin, panjang ini parabola kalau dilihat. Alhamdulillah kalau mau lihat di YouTube ada Muhammad Qasim. Nanti akan banyak, ini hanya satu saja. Termasuk apa yang akan terjadi di Asia Tenggara di tahun 2019 ini, beliau menyebutkan. Ya, cuman saya tidak yakin kalau beliau Muhammad Qasim ini adalah Imam Mahdi. Ini bukan Muhammad Qasim. Ya. Saya bantah teman saya itu dengan mengatakan kalau ciri-ciri Imam Mahdi itu, satu, secara fisik menurut sekalian. Syabun marbu', beliau tidak tinggi dan tidak pula pendek, jadi sedang-sedang saja. Jadi seperti saya tingginya, jadi saya sudah mirip Imam Mahdi dalam tingginya. Ajlal jabhati, tarangnya lega, saya sudah mirip. Kemudian angfal angfi, aknal angfi, hidungnya tipis, saking mancungnya hidungnya terlihat tipis, saking mancungnya. Barikal sanaya, kemudian giginya ada celah antara gigi depannya. Kemudian alisnya pun ya lurus dan tidak berdempetan. Beliau berwarna kulit launuhu lanul arabi wa jismuhu jismu israili. Beliau warna kulitnya adalah warna kulit orang-orang Arab. Orang-orang Arab ini hitamnya bukan hitam negro, tapi hitamnya hitam Arab. Bisa lihat hitam orang Arab yang Yaman ya. Mereka bukan hitam negro, tapi hitam Arab. Kemudian kalian akan melihat di matanya ini seperti bercelak, padahal tidak bercelak, karena mengkerut jadi lebih hitam. Ya, kemudian apabila kamu bertemu dengan Imam Mahdi, kata Rasulullah, maka aku akan melihat dia tampan rupawan, memancarkan cahaya cemerlang yang luar biasa, membuat kita senang melihatnya. Ya, di pipi kanannya ada tai lalat. Di pipi kanannya ada tai lalat. Kemudian perutnya agak besar dikit. Saya juga sudah agak mirip dengan Imam Mahdi perut saya. Pak, kedua pahanya kecil. Dan di paha kanannya ada tai lalat juga. Dan di punduknya ada tanda kenabian. Tapi beliau bukan nabi. Beliau adalah Al-Mahdi, pembaharu yang diutus Rasul oleh Allah untuk menjadi mujadid. Nah, ciri-ciri itu tidak saya dapatkan pada Muhammad Al-Qasim yang orang Pakistan ini. Apalagi Rasulullah menyebutkan dia lahir di Madinah, bukan di Pakistan. Jadi ini bantahan saya pada teman-teman yang mengatakan Muhammad Qasim itu Al-Mahdi. Yang ada Al-Mahdi adalah yang disebutkan oleh Ustaz Zulkifli Ali. Ustaz Zulkifli Ali pernah berkata, 2017 kemarin ada seorang Muslim Indonesia, Syekh Indonesia, bertemu dengan Imam Mahdi. Ya, datang kepada siapa? Ustaz Zulkifli Ali. Orang yang Anda ceritakan itu, saya sudah bertemu dengannya. Dan dia mengajak saya untuk jihad ke Suriah, tapi saya menolak. Karena saya melihat Indonesia menjadi tempat jihad saya. Kenapa Muslim Indonesia ini menolak untuk berangkat ke Suriah bersama orang yang dikira Imam Mahdi? Karena beliau melihat Indonesia tahun ini seperti apa yang saya sampaikan tadi. Maka beliau pergi ke Indonesia, tidak mau berjuang. Kalau Anda yakin itu Imam Mahdi, kenapa Anda tidak berjuang bersama beliau? Karena aku ingin syahid di negaraku sendiri. Artinya Indonesia, Bapak Ibu, kita lihat. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah tentang ini kita tinggalkan, kembali ke sini. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa beliau hanya hidup antara 7, 8 sampai 9 tahun. Kalau dimulai 2024, berarti di sini kemungkinan beliau akan hidup sampai 2031. Kalau di sini berarti 2032. Di sini berarti 2033. Nah, apa yang terjadi selepas 2033? Nabi Isa meninggal dunia. Al-Qahtani menjadi khalifah. Dan ini masa untuk umat Islam hanya bersambung 1 tahun saja. Artinya, umat Islam apakah mungkin berakhir 2034? Wallahu a'lam bishawab. Jika memang Allah berkehendak umat Islam, orang yang beriman semuanya meninggal dunia di tahun 2034, berarti dari 2034 ke sana, tidak ada manusia yang terbaik di muka bumi hidup. Walaupun imannya sebesar biji sawi, tapi yang akan hidup di muka bumi adalah makhluk yang terburuk, kata Rasulullah. Andaikan tidak ada binatang yang ada di muka bumi, maka Allah tidak akan pernah menurunkan hujan. Andaikan tidak ada binatang yang membutuhkan cahaya matahari, demi Allah, Allah akan mengharamkan matahari bersinar. Artinya, masih lebih mulia binatang ketimbang manusia yang hidup selepas ini. Itulah seburuk-buruk manusia, ilaihim tub'asusah, kepada mereka lah kiamat tiutus. Jadi andai besok kiamat, berarti kita sudah tidak ada. Kenapa? Nah ini hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, satarihul ham min ardil Hijaz, akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Mana Hijaz? Antara Mekah dan Madinah. Al-makan bainalah Makkah tawalabini Madinah. Ini sudah saya sampaikan. Ternyata, kenapa Rasulullah menyebutkan Hijaz? Allahu Akbar. Fakta empiris telah membuktikan, seorang alumnus ITB telah melakukan penelitian. Dia lama kerja di Saudi Arabia dan di Dubai, di Qatar, di negara-negara Arab. dia menemukan antara Mekah Madinah, antara Mekah dan Madinah, ini Mekah, ini Madinah, ini Mekah. Nah, ini yang disebut dengan Hijaz tuh, ini antara Mekah dan Madinah. Di tempat inilah banyak terdapat gas. Gas yang namanya H2S. Asam sulfida. Apabila gas ini tercium oleh seseorang, dalam hitungan detik, tidak sampai 1 menit, jantungnya berhenti. Saking berbahayanya. Nah, Rasul menyebutkan angin iliyin. Itu sama iliyin yang diberi nama iliyin. Saking lembutnya. Kalau angin lembut itulah gas. Contohnya apa? Kentut kita. Ayo no kentut, no hitutna, tarik. Tarik suarana, tapi kan geraknya agak-agak cepat. Nah, seperti itu. Ternyata antara Mekah dan Madinah terdapat H2S yang nanti akan gempa. Ketika gempa antara Mekah Madinah, maka bumi Mekah Hijaz ini akan belah, maka gas ini akan keluar. Gas inilah yang akan mencabut nyawa orang yang beriman, walaupun imannya hanya sebesar biji sawi, Bapak Ibu. Biji sawi kecil sekali. Ya, Bapak Ibu sekalian, biji sawi kecil sekali, luar biasa. Bapak Ibu, ini biji apa ini? Biji rambutan. Sepakat biji rambutan? Ini biji apa? Biji lengkeng. Sepakat biji lengkeng? Baik. Biji apa ini? Alit. Kacang kedele, ya? Kacang kedele. Ya, naon ya? Kacang hejo. Bu, kelihatan gak, Bu? Tidak kelihatan? Tidak, Masya Allah. Itu biji kacang hijau, Bu. Nah, biji sawi 1/10 kacang hijau. Saya sudah kumpulkan biji sawi 1 kresek tuh. Satu plastik. Kecil, bukan 1/10, 1/5 kacang kedelai, kacang hijau. Bayangkan, walaupun imannya sebesar biji sawi, tapi dia tidak syirik, Allah akan mencabut nyawanya. Maka yang tersisa di sini adalah orang yang tidak punya iman. Laisa lahum iman. Walau bimiski dzarratin, tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Itulah seburuk manusia akan menyaksikan kiamat. Jadi, apabila besok kiamat, maka yang hidup di esok hari adalah makhluk yang terburuk di muka bumi. Para sahabat bertanya, "Alaysa fil muslimun ya Rasulullah? Apakah tidak ada orang Islam saat itu?" "Banyak orang Islam," kata Rasulullah. "Lakina imanuhum la yujawiju hanazirahum." Tapi iman mereka tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Iman mereka hanya ada di seragam saja. Iman mereka hanya ada di pangkat saja. Iman mereka hanya ada di jabatan, tidak di hati mereka. Dan iman mereka ada di tangan, di genggaman mereka. Iman mereka ada di dunia, tidak di hati mereka. Itulah makhluk yang terburuk di muka bumi. Dan yang mengerikan, Rasul melanjutkan hadis tadi, wa asyarru minhum, dan yang paling buruk dari mereka adalah al-ulama. Ulama. Ya, siapa? U-nya agak lama. Ulama. Ya, U-nya lama. Ulama yang mana, kata Rasulullah SAW? Du'atun ala abwabi jahannam. Para penyeru yang menyeru di pintu neraka jahannam, bukan di pintu surga. Man ajabahum kadzafuhum fiha. Siapa yang memenuhi seruan ulama tadi, maka dia akan membawanya masuk ke dalam neraka. Ulama yang mana ya Rasulullah? Dalam hadis yang lain, ulama yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itulah thagut. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Ushul Tsulatsah karya Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab menukilkan pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. At-tawagut kathirah. Ini togut lagi ramai ini. Ya, di RI, di tingkat pemerintahan. Ya. Ada yang berseragam tadi. Lagi ramai ini. Ada apa? Saya togut kalau begitu. Berarti saya pasukan setan. Apabila Bapak jujur. Itu di hadapan kita mereka berkata begitu. Atil berapa pun dan. Nah, taugut itu banyak, kata Rasulullah. Wa usuluhu khamsah. Puncaknya, pokoknya ada 5. Iblis, seseorang yang disembah oleh manusia dan dia ridho disembah walaupun tidak meminta. Yang ketiga, orang yang meminta disembah, jika tidak disembah dia akan membunuhnya. Yang keempat, dukun yang mengaku tahu perkara gaib, tahu apa yang akan terjadi besok hari. Dan yang kelima, hukum selain hukum Allah. Yang kedua ini, yang disembah oleh manusia dan dia ridho walaupun dia tidak memintanya, sekarang banyak bermunculan. Dari mana kita tahu? Surat At-Taubah ayat 31. Sudah kita bahas kan? Masih lupa apa? Sudah ingat Bu? Pak, gimana bunyinya? Al-Maidah At-Taubah ayat 31. Ittahdu ahbaruhum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan alim-alim mereka, pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam juga sebagai Tuhan. Padahal mereka tidak diperintah melainkan menyembah Tuhan yang satu. Maha suci, tidak ada Tuhan selain Allah, maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Bapak-bapak sekalian, Adi bin Hatim, ahli kitab yang masuk Islam saat itu baru saja masuk Islam, mu'alaf. Dia berkata, ya Rasulullah, aku tidak melihat kaum Yahudi dan Nasrani ahli kitab ruku dan sujud di hadapan pendeta mereka, rahib mereka. Tidak ya Rasulullah. Lalu dikatakan, kenapa dikatakan menyembah mereka? Nah, ini kata Rasulullah. Inna ahbarahum waruhbanahum yuhallaluna maharmahullahu lahum. Sesungguhnya alim-alim mereka, pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Lalu umat mengikuti mereka. Begitulah cara mereka menyembah umat menyembah mereka. Itulah togut yang kata Rasulullah, itulah yang terburuk nanti di sini. Menariknya wabillahi rahmatullah. Apabila angin ini muncul, angin iliyin ini muncul ya, namanya angin iliyin. Angin iliyin ini akan berhembus ke arah di mana orang beriman berada, walaupun imannya sebesar biji sawi. Dan ternyata Rasulullah menyebutkan sebaik-baik manusia di akhir zaman, di saat perang Malhamatul Kubra terjadi, adalah mereka yang tinggal di bumi Syam. Sam berada di atas Makkah dan Madinah. Ini Yaman. Dan ini NKRI. Angin ini berhembus dari Hijaz. Berarti berhembusnya ke sana Bapak Ibu. Ke arah Syam. Karena yang terbaik imannya ada di sini. Anu di dia berarti teka tiup ku angin ya. Berarti yang dicabut nyawanya hanya mereka yang ada di sini. Yang di sini tercabut tidak nyawanya? Anu di dia kacabut mua, makanya di dia ayah balai endah di dia. Sok balai endah kacabut nyawanya. Logis aja para sekalian. Baik, dari mana dalilnya? Satu ini ya, dalilnya ini. Kedua, satakunu jundun fi Syam, wasatakunu jundun fi Yaman, wasatakunu jundun fil Iraq. Kata Rasulullah, Irak ada di sini. Syam, Irak, Yaman. Akan ada mobilisasi pasukan perang di Yaman, Syam, dan di Irak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, in wajatu dhalika, in wajatuhum bi ayyi jundin ajtami'a. Wahai Rasulullah, jika aku bertemu dengan mereka, dengan pasukan mana saya harus bergabung? Fa'alaikum bi Syam. Hendaklah kamu bergabung dengan pasukan Syam. Innal iman yauma tahdusul malhamatul kubra takunu fi biladi Syam. Sesungguhnya iman pada hari kiamat terjadi, menjelang kiamat terjadi, itu akan berada di Syam. Mereka lah sebaik hum min hiyari ahli ad yaumaidin. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi saat itu. Berarti angin ini akan berhembus dari Hijaz ke arah Syam sana. Duka terasa nama ke mana kayak itu? Mudah-mudahan Kak Rencong. Insyaallah dugi Kak Rencong. Berarti kayak itu. Tak kayak dia. Dugi nanya. Maka yang tersisa di muka bumi saat itu adalah orang-orang yang menyaksikan kiamat terjadi. Pertanyaannya, ketika angin itu sudah tidak berhembus, apa kita masih hidup? Mudah-mudahan kita sudah meninggal dunia. Kalau kita masih hidup, berarti kita termasuk yang tidak punya iman, walau sebesar biji sawi. Na'udzubillahi min salik. Baik, Bapak Ibu, rahmati Allah. Itu klausul yang pertama. Andai besok terjadi kiamat, maka orang-orang yang beriman sudah tidak ada di muka bumi. Maka yang tersisa di muka bumi adalah orang-orang yang buruk. Andaikan tidak ada binatang, Allah tidak akan memberi mereka hujan. Artinya Allah masih memuliakan binatang ketimbang memuliakan manusia yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Baik, yang kedua Bapak Ibu. Andaikan besok kiamat, maka agama hanya akan menjadi permainan. Agama hanya akan menjadi permainan. Yang kedua, orang soleh akan menjadi bual-bualan dari objek fitnah dan kebohongan. Masjid-masjid akan difitnah dan dihancurkan. Quran akan diinjak-injak. Dan ulama akan dinistakan apabila besok kiamat terjadi. Terjadi tidak di bangsa kita hal itu? Masya Allah. Baik Bapak Ibu, kita muhasabah. Ternyata itu terjadi di tanah air kita. Mudah-mudahan masih ada datanya Bapak Ibu, kita lihat. Kita lihat perselian muhasabah kita, apa yang terjadi di tanah air kita hari ini. Ya. Seluruh lini dipersekusi, semua tokoh dikerjai, yang tidak pro broknya diinjak, yang pro dikasih roti. Semua elemen pergerakan ditunggangi, yang tidak bisa dikontrol dibuatkan tandingan. Merasa tidak bisa mengontrol ulama, istimewa ulama ditandingi dengan ittifaq ulama. Rekomendasi 212 ditentang dengan bikin kelompok 212 abal-abal. Ulama yang melawan pada akhirnya dikriminalisasi, bahkan diburu hingga ke Arab Saudi. Tapi ulama yang merapat malah mendapat kue tart, bahkan ditawari untuk mengelola dana haji. Yang tadinya tidak setuju aksi bela Islam 212, tiba-tiba nongol bak pahlawan kesiangan mengaku sebagai penggerak gerakan 212. Inilah kondisi negeri kita, lahir dari rezim yang tak bijaksana, gagal merawat persatuan, membuat rakyat terpolar. Alih-alih menyatukan, dibuatnya koyak seisi negeri, retak diterjang badai yang sengaja mereka produksi. Demi lanjut estafet kepemimpinan, semuanya halal dikorbankan. Badai politik libas kerukunan. Mau sampai kapan? Tentu siapapun tak akan mau hal ini terus berjalan. Maka katakan, haram pilih pemimpin gagal. Tidaklah seorang mukmin tersengat bisa dari lubang yang sama sebanyak dua kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya benar makullah. Salah satu dari tokoh mereka yang menjadi pengurus TKN, tim pemenangan, ini merasa khawatir. Di media mereka sudah merasa kalah. Di lapangan pun sama. Dilakukan polling bebas pun kalah. Maka apa yang terjadi, Bapak? Maka mereka melakukan berbagai macam cara. Pada akhirnya memang sengaja akan dibikin chaos. Waktu 411 Bapak Ibu, saya sudah bertemu dengan teman-teman, dan mereka teman-teman ini menyampaikan kalau istrinya, anak-anaknya itu sudah siap diterbangkan untuk terbang ke Kuala Lumpur. Nah, saudara-saudara kita yang ada di Kuala Lumpur mengatakan satu, hai saudara-saudaraku Muslim Indonesia, jika negara kalian chaos, kirimkan istri dan anak-anak kalian untuk diselamatkan di negara kami. Biar kami yang datang berjihad bersama kalian. Itu Pak, tahun 411. Saya sholat isya di markas Kostrad, Pak. Ya, saya diantar untuk ke masjid. Yang mengantarkan saya bilang, Pak Ustaz, tahu tidak itu yang membukakan pintu itu panglima kami. Panglima Kostrad, Pak. Yang membukakan pintu kita untuk sholat isya. Saya tanya sama beliau, Pak, tidak ada TNI di sana. Ya, kami berada di belakang. Kami sedang menunggu komando. Jika ada 11 saja yang terbunuh oleh polisi, maka polisi berhadapan dengan kami, kata TNI. Allahu Akbar. Saat itu. Pantas teman saya sudah siap mengumpulkan keluarganya untuk terbang ke Kuala Lumpur. Jangan khawatir ibadillah rahmakumullah. Mereka mengatakan, baik yang ada di Afghanistan, di Irak, di Palestina, bahkan Suriah. Ya ikhwatunan muslimun al-Indonesia, intahdusul ma'araka fi biladikum fantazur hududuna huduruna. Jika terjadi chaos negara kalian, tunggu kehadiran kami. Jadi kita tidak akan hijihad sendirian. Kita akan berjuang dan saudara-saudara kita seluruh dunia. Artinya, kebangkitan Islam Indonesia betul-betul akan memicu kebangkitan Islam dunia. Alhamdulillah. Maka istiqomah, teman-teman sekalian. Istiqomah dalam badai fitnah inilah yang akan membuat dosa-dosa kita habis. Kedua, dengan bencana alam. Ketiga, dengan pembantaian. Oh, pantas banyak saudara-saudara kita yang dibantai di Palestina, di Suriah. Kok Allah tidak menolong mereka? Begitu dahsyat dan kejam pembantaian terhadap mereka. Kok Allah membiarkan? Pada akhirnya saya paham, oh begitu cara Allah mengirim mereka ke surga. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyiksa kaum umat Nabi Muhammad di akhirat nanti, siksaannya di dunia. Pertanyaannya, dengan cara apa Allah menghabiskan dosa-dosa kita? Nah, ini kita sedang bersabar. Maka jika kita istiqomah menghadapi fitnah dan huru-hara ini tanpa mengorbankan iman Islam kita, walaupun ada yang nawarin 5 triliun, Bapak Ibu, ditaruh di ayun aja. Jika ada yang datang ke rumah nawarin 5 triliun, tapi kita pindah ke tetangga sebelah, mau tidak? Mau diterima tidak? Amin ya Rabbal Alamin, Presiden. Ya, kita bicara itu. Kita bicara itu insya Allah. Ya, kita bicara itu sebentar lagi ya. Masih ada waktu? Masih. Baik, Presiden. Sampai mana tadi? Itu muhasabah negara kita. Ya. Jangan sampai mengambil dunia, karena berarti kita termasuk yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Bapak Ibu insya Allah, saya sudah bertemu dengan para pakar ekonom dan mereka semangat untuk membela NKRI dan menyelamatkan ini. Saya tidak pakai ini ya Bapak Ibu. Baik-baik rahmati Allah. Tahukah kita, sadarkah kita kalau 72% tanah Indonesia itu sudah dimiliki oleh 2 orang. Bayangkan, ada 2 orang di Indonesia, mereka memiliki 72% tanah Indonesia. Sisanya berapa? Ya, ini kekhawatiran saya yang mudah-mudahan tidak terjadi. Kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian, jika besok kiamat terjadi, berarti waktu-waktu sebelum kita ini adalah waktu yang tidak berkah. Ingat kata Rasulullah SAW, kiamat tidak akan terjadi sehingga tahun-tahunan kalian tidak akan pernah merasa berkah, karena Allah mencabut keberkahan dari negeri kalian seluruh dunia. Ya. Sehingga kalian merasakan 1 tahun itu seperti 1 bulan. Ya. Karena tidak berkah, maka kita makin banyak mengorbankan waktu kita untuk mencari dunia. Sehingga tidak cukup 24 jam kita untuk mencari dunia. kalaupun kita sudah 24 jam, dunia yang kita dapatkan hanya sedikit saja, pengeluaran kita besar, itu tidak berkahnya. Dicabutnya berkah dari waktu kita. Artinya, hidup kalian, apakah dalam bentuk individu ataupun dalam bentuk bangsa, tidak akan pernah merasakan berkah. Salah satu wujud berkah itu adalah kemerdekaan. Saya bertanya Bapak Ibu sekalian, sudahkah bangsa kita merdeka? Belum. Kok tahu jawabannya belum? Dari siapa Bapak Ibu sekalian? Bangsa kita ternyata belum pernah merdeka. Betul, saya sepakat Bapak Ibu. Ya. Baik, kita lihat kalau bangsa kita ini tidak pernah merdeka. Mau yang itu dulu Bapak Ibu, melihat dulu yang bangsa kita belum pernah merdeka, atau yang ini dulu tadi saya sampaikan? Ketahuan kalau mereka tidak akan menang, untuk menyelamatkan dua orang itu maka terjadilah ini. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, ketahuan kalau yang ini akan menang, maka yang dua itu kemudian dibantu. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh ini. Ya, sementara para petani Pegunungan Kendeng berunjuk rasa di depan Istana Negara, Presiden Joko Widodo menerima delegasi Partai Komunis China di Istana Merdeka. Delegasi dipimpin oleh Kepala Departemen Internasional dan Hubungan Luar Negeri Dewan Pimpinan Pusat Partai Komunis China, Song Tao. Tao membawa serta Deputi Direktur Jenderal Pusat Partai Komunis China, Rao Huihua, Duta Besar China untuk Indonesia, Si Feng, dan para pejabat partai. Ketika menerima para delegasi partai, Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Sumarno, dan Wakil Menteri Luar Negeri M. Fahir. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan pertemuan itu digelar dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi antar kedua negara. Jika besok kiamat, maka Rasulullah mengatakan, ya, terkait dengan besok, dengan tentang tanda-tanda kiamat, apa itu? Akan muncullah para pemimpin-pemimpin di muka bumi yang mereka memegang cambuk di tangan kanan mereka. Lahusyat ka asnabil baqari. Di tangan mereka ada cambuk. Yang dengan cambuk itulah yadribun nasa biha. Mereka memukul rakyat mereka dengan cambuk-cambuk itu. Inilah ahli neraka yang kata Rasulullah, jangankan ditolong, dilihat pun tidak. Terus kalian, ada ulama menyatakan takwil dari hadis ini bahwa maksud dari itu adalah pemimpin yang mempunyai kekuasaan, namun kekuasaannya digunakan untuk memperkaya dirinya, menyelamatkan kelompoknya, dan menghancurkan rakyatnya, menzalimi rakyatnya, sehingga rakyatnya merasa berada di dalam neraka di bawah kepemimpinannya, sehingga yakraunahum yakraunahu wa yakraun yakrahum. Rakyat membencinya dan dia membenci rakyatnya. Terjadi kita di tanah air, para sekalian? Ini. Bapak Ibu, jika besok kiamat seperti ini. Nah, jika besok kiamat, maka waktu-waktu kita tidak berkah tadi, kata Rasulullah. Kenapa? Karena tidak ada kedamaian yang dirasakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Saya bertemu dengan Ustaz Doktor Zaim Saidi. Beliau adalah pakar di tanah air kita ini, atau pakar keuangan, dalam membahas tentang sihir uang saat itu Bapak Ibu. Dan ini membuktikan bahwa ternyata bangsa kita memang belum pernah dijajah. Saya ngobrol banyak dengan beliau. Diciptakan oleh para bankir. Negara bangsa itu diciptakan oleh para bankir. Jadi waktu Indonesia merdeka, Singapura merdeka, Malaysia merdeka, Afrika merdeka, itu bukan kemerdekaan spontan, tapi didesain. Jadi Indonesia boleh aja proklamasi, ya, kami bangsa Indonesia ini menyatakan kemerdekaan, silakan. Pertanyaan ini adalah, apakah pihak-pihak yang selama ini mengeruk keuntungan dari Indonesia ikhlas atau tidak? Menerima itu secara sukarela atau tidak? You boleh merdeka, tapi you miskin. Ini Dr. James Eddy yang bertemu dengan kami di Lembang. Sampai jam 12 malam kami ngobrol dengan beliau di Lembang. Kami bicarakan tentang nasib bangsa kita ke depan. Namun insya Allah ada peluang Bapak Ibu. Ada peluang untuk membuat kita bisa menguasai kembali kedaulatan negara kita. Itu tadi Pak. uang-uang mereka akan jatuh ke tanah air kita, ke bakal kaum muslimin. Gimana caranya? Tunggu tanggal mainnya insya Allah. Doakan saja, mudah-mudahan kami bisa berhasil melakukan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Masih ada waktu? Kuma lanjut ini. Rakyat penyakitan, rakyatmu bodoh. Tapi jangan khawatir, saya punya uang. Sekolahkan rakyatmu, bikin pembangunan, saya kasih utang. Ya, kolonial tidak rela Indonesia. Dan terjadilah ya peristiwa konferensi yang dikenal sebagai konferensi meja bundar. Kita selama ini nggak tahu persis apa yang terjadi di konferensi meja bundar. Yang kita ketahui adalah bahwa kita lalu memulai pengakuan kedaulatan. Ternyata pengakuan kedaulatan yang kita terima tahun 1949 itu disertai dengan 3 syarat ekonomi. Pengakuan kedaulatan yang kita terima tahun 1949 ya itu disertai dengan 3 syarat ekonomi. Satu apa? Satu adalah bahwa kita harus mempertahankan perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Dua, kita harus mematuhi IMF dalam mengelola ekonomi Indonesia. Yang ketiga, Indonesia harus bersedia menerima warisan utang dari Hindia Belanda. Penjajah yang berutang, yang dijajah yang disuruh bayar. Negara ini atau bangsa ini lahir dari kolonialisme. Artinya apa? Kapitalisme sudah masuk sebelum kita proklamasi. Mereka nggak mau pergi begitu saja. Nah, jadi tugas pemerintah itu ke publik adalah satu, mengambil hutang dari bank, menghabiskan hutang itu melalui apa yang disebut APBN. Lalu ada satu pertanyaan, bagaimana kami membayar hutang kami kalau begitu? Mereka bilang, yuk tidak 200 juta rakyat, pajak di rakyat kalian. Tanggal 23 Agustus 65, kemarahan Soekarno terhadap... Sebentar, sebelum kita lanjutkan film ini. Jadi, Belanda ketika datang ke Indonesia, mereka punya banyak hutang, Pak. Hutang lewat bekas perang dunia, satu, kemudian juga hutang untuk membangun negara mereka. Nah, maka ketika Belanda menjajah kita, kemudian mereka mengambil harta rempah-rempah dan sumber daya alam kita dengan mendirikan perusahaan-perusahaan asing di sana. Nah, lewat perusahaan asing inilah, hasil dari tanah air kita ini dijadikan untuk membayar hutang mereka. Di samping itu juga, mereka ingin membangun kota Amsterdam yang tadinya terendam air laut. Nah, itu butuh banyak biaya. Maka hasil dari penjualan emas, rempah-rempah negara kita digunakan untuk membiayai itu. Tenaga kerjanya dari mana? Romusa dari kita dibawa ke Belanda. Benar-benar kita dijajah dengan sangat biadab, Bapak Ibu. Ternyata Allah memberikan kemerdekaan kepada bangsa ini sehingga mereka hengkang secara fisik dari tanah air kita. Oke, kalian ingin merdeka, kami beri kalian kemerdekaan, referendum. Tapi dengan syarat bayar hutang-hutang kami. Kalau tidak, kami tetap akan menjajah. Inilah ada yang dibicarakan dalam konferensi meja bundar. Selama ini dalam pelajaran sekolah dulu waktu saya SMP, SMA yang diajarkan kita mendapatkan kedaulatan. Oh, iya gitu. Maka Presiden Soekarno berpikir daripada kita kembali dijajah, lebih baik kita terima. Hutang kami bayarkan. Kenapa? Karena Soekarno berpikir kita punya banyak kekayaan alam daripada orang dijajah. Yang kedua, apa yang harus diterima oleh Indonesia, oleh Pak Soekarno? Apa yang berlaku di tanah air kita tidak boleh dirubah. Maka Soekarno mengatakan, baik, apa yang sudah berlaku di Indonesia tidak akan dirubah. Maka apapun tidak dirubah, hatta hukum di negara kita pun tidak dirubah. Itu hukum Belanda. KUHP, itu hukum Belanda. Jadi negara ini tidak berdasarkan hukum Islam, berdasarkan hukum KUHP Belanda. Fibur yang mati Allah, ya. Untuk mengawasi ini terjadi, maka mereka tidak pergi begitu saja. Mereka minta IMF ikut mengawasi. Maka IMF mengawasi. Supaya tidak kelihatan kalau yang mengasih banyak IMF, maka dibikinlah IGGI. Yang ketuanya Frank Swamitrong. Masih ingat Bapak Ibu? IGGI inilah yang mengontrol, melaksanakan, mengeksekusi persahabatan Indonesia dengan IMF. Maka sejak saat itu Bapak Ibu, setiap bayi yang lahir di Indonesia sejak 1945 sampai hari ini mengantongi utang. Jadi kalau kita istri kita melahirkan bayi kan, maka bayi itu diserahi utang. Mangga, tayu utang kamu 8 juta per orang. 8 juta per orang. Kali 265, penghitungan Bapak Ibu. Yuk orang hitung. Sekarang 265 juta kali 8, berapa? 8 kali 5. 8 kali genap? 48 tambah 4 8 kali 16 tambah 5 seberapa hutang nak? Ije 2 tilu 2.120 miliar rupiah, 2 triliun 120 miliar itu hutang yang harus dibayar oleh rakyat Indonesia. Jadi setiap bayi yang lahir mengawilujeng maneh boga hutang tajang. Subhanallah. Dengan cara apa kami harus membayar hutang? Kalian punya 200 juta penduduk, pajaki mereka. Maka pajak kita mahal-mahal. Ternyata pajak yang kita bayarkan untuk membayar hutang kita. Apakah kita sudah merdeka Bapak Ibu? Belum merdeka. Insyaallah ini tidak akan terjadi. Ini akan nol besar, akan lunas 5 tahun lagi. Amin. Amin, insyaallah. Allahu Akbar. Baik. Nah, maka banyak pemimpin-pemimpin negara, pejuang negara ini yang tidak terima konsep semacam itu. Maka yang tidak terima keluar dari Indonesia. Salah satu yang tidak terima dan dia tidak mau keluar Indonesia, maka berhadapan dengan mereka adalah pahlawan revolusi. Para jenderal yang dibunuh di peristiwa G30 SPKI itu yang tidak terima. Maka yang tidak terima out. Lihat kejadiannya. Berapa minggu setelah kebijakan Presiden Soekarno. Ini yang terjadi. Tanggal 23 Agustus 65, kemarahan Soekarno terhadap nekolim, neokolonialisme dan imperialisme itu semua muncak. Kita tidak lagi hanya membatalkan KMB, tapi kemudian Soekarno menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 65, tanggal 23 Agustus 65. Isinya apa? Mengakhiri segala bentuk keterlibatan perusahaan asing di Indonesia. Saya tadinya susah juga ya, tapi saya tertarik dengan tanggal. Bahwa undang-undang itu keluar tanggal 23 Agustus 65. Ya, lalu ada peristiwa besar terjadi 30 September. Hanya dalam tempo 5 minggu. Ada hubungan nggak antara undang-undang nomor 1665 dengan stop? Kalau ada presiden, ada perdana menteri yang tidak nurut pada para bankir, out. Ini yang dimaksudkan barangkali oleh Rasulullah bahwa kalau kiamat terjadi, berarti waktu-waktunya adalah tidak berkah. Sehingga kalian tidak merasakan apapun. Nah, kemudian apa berapa ibu yang mati Allah, apalagi yang terjadi? Apabila besok kiamat, maka tidak ada tempat yang aman di muka bumi. Betul? Tidak ada tempat yang aman di dunia ini kalau besok kiamat. Karena petaka-petaka besar akan terjadi, Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, di daratan kita digencang dengan gempa, betul? Bahkan tahun ini 2019 BMKG memprediksi Indonesia akan diserang dengan akan mengalami kejadian 2500 gempa. Dan ini tidak lagi 7, 8, 9, itu di atas 10 skala Richter. Bisa sampai 15 Bapak Ibu. Kenapa? Karena benda langit yang menjadi penyebabnya ini makin dekat. Makin dekat benda langit ini kena dekat kita, maka goncangannya makin kuat di muka bumi. Jadi saya mengusulkan, andai besok kiamat, buru-buru kawin. Iya kan? Betul kan? Ini jujur saja. Kalau ada izin juga saya kawin lagi. Tapi kan gak ada izin. Tapi kan gak keluar SIM-nya. SIM apa? SIM L. Surat izin menikah lagi. Di daratan kita ditimpa dengan gempa, di lautan kita dihantam tsunami, di udara kita terhempas jatuh dari pesawat. Jadi di mana tempat yang aman? Tidak ada. Kalau besok kiamat, maka tidak ada tempat yang aman. Dan kiamat tidak akan terjadi melainkan ditiupkannya sangkakala yang kedua kalinya. Israfil itu akan meniupkan sangkakala tiga kali. Yang pertama nafhatul sa'at, yang kedua nafhatul faza, dan yang ketiga nafhatul ba'as. Tiupan yang pertama adalah tiupan yang menakutkan. Jadi sebelum hari kiamat, para kecebong. Yang tidak iman walau sebesar biji sawi tadi, mereka akan mendengar suara yang menakutkan di seluruh dunia. Pernah terdengar di Eropa suara yang menakutkan kan? Naon eta? Saya khawatir itu suara binatang jasasah, pertanda kalau dajjal akan keluar. Bukan suara itu. Karena suara yang menakutkan ini akan terjadi ketika umat Islam sudah tidak ada. Ya. Umat Islam kalau ditaksir nanti setelah 7-9 atau 10 tahun maka akan meninggal. Nah pertanyaannya sampai nanti kiamat itu berapa lama dari 2034 ke sana? Andaikan itu angkanya benar sesuai dengan kehendak Allah. Tidak tahu. Hanya itulah zaman yang terburuk. Ya. Kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan menghancurkan. Maka alam semesta ini pun akan hancur. Ya, dan tiupan yang ketiga adalah nafkhatul ba'ats, tiupan untuk membangkitkan mereka di padang mahsyar. Ada dua film yang ingin saya perlihatkan terkait dengan hancurnya dunia. Ya, kita kenalan dulu yang pertama dengan malaikat Israfil. Bapak Ibu sudah kenal dengan malaikat Israfil? Belum ya? Kita kenalan dengan malaikat Israfil. Malaikat Israfil ternyata besar luar biasa. Bapak Ibu, alam semesta ini ternyata berbentuk trompet. Alam semesta yang bumi kecil ada di dalamnya itu trompet, seperti trompet. Dan NASA telah membuktikannya. Rasulullah menyebutkan demikian. Ya. Nah, ujungnya itu disimpan di mulutnya Israfil. Ujungnya itulah yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Kebayang bagaimana besarnya Israfil, alam semesta dikekewek. Berarti besar kan Israfil ya? Dan Sidratul Muntaha itu ada di mulutnya. Itulah ujung dunia. Kenapa disebut Sidratul Muntaha? Sidro artinya terminal, Muntaha penghabisan. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu ke ujung semesta. Di situ Rasulullah mendekat kepada Allah. Di situ langsung melihat cahaya Allah SWT. Tidak melihat Allahnya, tapi melihat cahaya Allah. Hal ra'aita Rabbana ya Rasulullah, apakah Anda melihat Tuhan kita? La. La arahu lakinnani ra'aitu nuran safia hatta tan'amu qalbi. Aku tidak melihat Allah, yang aku lihat adalah cahaya yang lembut sehingga hati saya merasa nikmat melihat cahaya tadi. Kuma ngabayangkeun anak tinggal di nugelis tah eta nu karaos. Langkung ti eta Bapak Ibu, kan nugelis teh kan nugelis teh. Ya. Ini Sidratul Muntaha. Jadi Sidra itu terminal, Muntaha penghabisan. Kesinilah Rasulullah menghadap bertemu dengan Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah ini lapisan langit-langit. Langit ke 1, ke 7, ke 6, ke 5, ke 4, ke 3, ke 2, ke 1. Ini penasalian. Nah disinilah bertemu dengan Allah. Baik. Dapat kita bayangkan betapa besarnya Israfil, ujung semesta ini disimpan di mulutnya. Sejak alam semesta diciptakan, Israfil 3 kilo Bapak Ibu. Kan belum ditiup kan? Nunggu perintah dari Allah, matanya enggak pernah melepaskan diri dari Allah. Kata Allah, tiup, tiup. Jadi kieu. Seumur-umur alam jagat eta Israfil gitu. Nunggu perintah dari Allah, bisik kernunutan Israfil, tiup. Dapat kita bayangkan betapa besarnya malaikat Israfil. Dan beginilah kejadian kiamat itu. Lalu Allah melipat langit dan bumi bagaikan melipat kitab. Lalu Allah membentangkannya. Lalu Allah melipatkan dengan tiga lipatan serta berkata dengan gagahnya, akulah yang maha gagah. Lalu Allah berseru, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Tapi tidak ada yang menjawab, karena semua sudah hancur. Maka Allah yang mengatakan, milik Allah, milik aku yang maha esa, milik aku yang maha perkasa. Itulah Bapak Ibu, proses di mana ketika Allah mengatakan, hancurkan semesta ini dengan kejadian kiamat. Jika besok kiamat, berarti hari ini adalah hari terakhir dunia. Ada banyak para ulama menggambarkan bagaimana kejadian dari kehancuran alam semesta ini. Ini tayangan terakhir Bapak Ibu dalam kajian kita. Bapak Ibu rahmati Allah, ada beberapa tayangan yang dibuat oleh para ulama ilmuwan tentang bagaimana hancurnya alam semesta. Kiamat yang sesungguhnya akan jauh lebih dahsyat daripada yang satu ini. Ini gambaran para ulama tentang bagaimana proses kehancuran bumi. Ya. Ini diambil dari 3 film yang dibuat oleh Hollywood. Pertama ada peristiwa Deep Impact. Itu peristiwa di mana jatuhnya meteor. Yang kedua Armageddon, juga jatuhnya meteor. Kalau ini jatuh ke laut, kalau Deep Impact, kalau ini menghujani bumi jadi meteor. Yang ketiga adalah The Day After Tomorrow. Inilah gambaran para ulama tentang proses kiamat yang terjadi. Dan inilah yang akan disaksikan oleh para kecebong yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Berarti kita sudah tidak ada kan? Itu yang akan terjadi. Maka jika itu terjadi Bapak Ibu sekalian, andai besok kiamat, maka neraka siap untuk menerima penghuninya. Ngeri Bapak Ibu sekalian, jangankan dengan api neraka. Rasulullah menggambarkan di neraka Jahannam nanti, inna fi qa'ri jahannama bi'adun tamla'u binar binair mulak. Sesungguhnya di dasar neraka Jahannam itu ada sumur yang penuh dengan api yang sangat luar biasa panasnya. Apabila terbuka katupnya, thumma kutirat kutratun min narih kutratan la'afsadatid dunya wa ma'ayishahum. Andaikan katupnya terbuka kemudian terciprat satu percik saja ke bumi, maka dunia ini, bumi ini akan hancur dengan semua kehidupannya. Itulah panasnya api neraka Jahannam. Lalu siapkah kita menghadapi api yang satu ini Bapak Ibu? Jangankan dengan api neraka Jahannam, coba kita lihat api yang satu ini. Saya melihat api yang satu ini saja tidak kuat Bapak Ibu. Bayangkan beginilah nanti air minum ahli neraka. Laisa lahum laisa lahum ma illa ma'ul aniyah. Tidak ada air bagi mereka kecuali api yang mendidih dan bau nanah yang membusukkan. In the fire of jahannam ya Allah. Ya Allah, never roast us in the fire of jahannam ya Allah. Ya Allah. Ini satu lubang api di Nageto. Kalau kita ingin tahu bagaimana dahsyatnya api neraka, lumpurnya neraka, seperti inilah gambaran yang paling ringan dari lumpur neraka itu. Never be able to even bear even a second in the fire, ya Allah protect us, ya Allah write our name tonight from amongst those who are free from the fire of Jahannam, ya Allah write our name from amongst those who are free from the fire of Jahannam, ya Allah grant us Jannah without reckoning, ya Allah. If you are to take account of our deeds, we are too embarrassed of what we have done, ya Allah. Ya Allah, we are too embarrassed what we have done. Ya Allah, don't look at our deeds. Ya Allah, forgive us without reckoning. Ya Allah, forgive us without reckoning. Ya Allah, forgive us without reckoning. Ya Allah, tonight you forgive so many people. Ya Allah, forgive us. Ya Allah, grant us Jannah without hisab, without kitab. Protect us from Jahannam, ya Allah. Join our families with us, ya Allah. Join all our ummah with us, ya Allah. Ya Allah, forgive the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, his concern was his ummah, ya Allah. We are part of that ummah. Ya Allah, unite us, ya Allah. Unite the ulama, ya Allah. Unite the members of this ummah, ya Allah. Help us love one another solely because we share the kalima, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, we ask you tonight, ya Allah. Ya Allah, we ask you tonight, ya Allah, to make us from those whom you have accepted, ya Allah. Ya Allah, the magicians of... Bapak sekalian, itu api dunia. Dan seperti itulah nanti sungai-sungai di neraka. Bayangkan, ketika mereka mau meminumnya, mereka bingung, bagaimana aku harus meminumnya? Tapi mereka haus. Ya, maka pada akhirnya pun mereka mengambil tulang belulang orang lain, digunakan untuk mengambil air tadi. Maka ketika air itu diminum, masuk ke dalam tenggorokan mereka, pecah perut mereka, semua isi perutnya keluar. Lalu mereka pun meleleh, hancur tinggal tulang belulang. Walaysa lahum ta'amun illa zakum, dan tidak ada makanan bagi mereka kecuali buah zakum. Lau kucrat minazakum kucratan ilad dunia. Andaikan diambil, nah dicubit sedikit saja dari buah zakum, badugan ke dunia, hancur dunia. Siga bom atom. Nah, gambaran makanan ahli neraka itulah bom atom. Itulah buah zakum. Dan tidak ada lagi makanan bagi mereka kecuali itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang akan terjadi. Nah, Ibu-ibu sekalian, hati-hati, Rasulullah menyebutkan yang paling banyak di neraka itu adalah kaum wanita. Rasulullah menangis suatu saat dengan tangisan yang ya seperti anak yang kehilangan ibunya. Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib datang. Ya Rasulullah, ada apa? Kenapa Anda menangis begitu? Aku teringat saat Allah memperlihatkan neraka kepadaku. Dan paling banyak isinya adalah kaum wanita. Apa yang menjadi penyebab kaum wanita menjadi ahli neraka paling banyak? Satu, tuksirna la'ana. Banyak ngerumpi, banyak kegosip. Betul tidak, Bu? Yang kedua, watakfurnal asir. Mengingkari suami. Betul tidak, Pak? Wah, siun Bapak mau. Kayak diarah di bumi. Awasnya, banyak. Tadi ngomong naon. Muslimin, maka dari itu apa kata Rasulullah? Agar kaum wanita tidak menjadi ahli neraka paling banyak, mau Bu, rumusnya Bu. Satu, bikin suami ridho. Kalau suami sudah ridho sama ibu, kalaupun ibu meninggal, walaupun sedikit amal ibadahnya, apa kata Rasulullah? Ayyum imra'atin matat wa zawjuha nahradin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang walaupun sedikit amal ibadahnya, tapi suaminya ridho. Allah.